Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum isanin la yawmitin amma ba'd. Ikhwati fillah rahiman ya Allah wa ayyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita. Pertemuan yang sebelumnya tadi qadaru ada sinyal yang hilang atau lemah sehingga di beberapa menit terakhir itu ada terputus ya untuk rekamannya, sehingga kita ulang sedikit di halaman 98 tentang yaitu orang yang tidak mampu untuk berdiri ketika sholat fardu. Man ajaza 'anil qiyami fil fardhati qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala, wa man ajaza 'anil qiyami fil fardhati shalla jalisan, wa man ajaza 'anil julusi shalla muttaji'an. Musannif rahimahumullah ta'ala mengatakan, orang yang tidak mampu untuk berdiri ketika sholat fardu, maka dia sholat dalam keadaan duduk, dan orang yang tidak mampu untuk duduk, sholat dengan berbaring miring. Berdiri dalam sholat fardu adalah rukun, di antara rukun-rukun sholat. Akan tapi, dengan kasih sayang dari Allah SWT, orang yang tidak mampu untuk berdiri karena lemah atau tidak mampu, atau dia ada takut yang sangat atau suatu yang beratkan yang bisa menimpanya, atau yang semakna dengan hal tersebut, maka dia bisa sholat dengan keadaan duduk. Dan hal ini tidaklah mengurangi pahala sedikitpun. Ya, jadi kalau dia tidak bisa berdiri, yaitu jika dia berdiri akan tertimpa suatu kesulitan, suatu berat, kesusahan yang nanti bisa berdampak kurangnya kekhusuan ya, atau hilangnya kekhusuan dalam sholat. Maka dia bisa sholat dengan duduk. Dan jika dia nanti mampu untuk berdiri di tengah-tengah sholat, maka wajib dia untuk berdiri. Demikian juga orang yang tidak mampu untuk duduk, maka sholatnya dengan berbaring miring, miring di atas sisi kanan, di miring ke kanan. Boleh juga miring ke kiri, walaupun yang lebih utama miring ke kanan, dan dia mendapatkan pahala yang sempurna. Dan seorang yang tidak mampu untuk sholat dengan berbaring miring ke kanan atau ke kiri, maka sholat dengan mustalqian, yaitu di atas punggungnya ya, terlentang. Dan kedua telapak kaki, yaitu yang bagian tengah yang melengkung, itu dihadapkan ke kiblat. Yaitu ketika tidur terlentang, sholat dengan tidur terlentang. Dan ketika sholat dengan tidur terlentang, maka nanti di bagian bawah kepala atau sekitar situ ya, diberi semisal bantal atau yang semisalnya, agar kepala bisa lebih naik ke atas dan nanti bisa menghadap ke arah kiblat. Jadi tidak kemudian tidur biasa sehingga wajahnya menghadap ke atas, kan, tapi diberi ganjalan atau tataan di sesuatu di bawah sekitar kepala, agar kepala dan dada itu agak naik sehingga nanti bisa menghadap ke arah kiblat. Kemudian kalau dia tidak bisa, maka dia dengan isyarat ya, dengan berisyarat dengan kepala ketika rukuk dan sujud. Dan ketika rukuk isyaratnya ketika sujud isyaratnya lebih turun misalnya kepalanya daripada ketika rukuk. Dan jika tidak mampu juga berisyarat dengan kepala, dalam artian kepalanya sudah tidak bisa digerakkan ya, maka dia berisyarat dengan kedipan mata ya, matanya terpejam, terbuka, terpejam, terbuka ya, berkedip sebagai ganti dari gerakan perpindahan gerakan sholat atau perpindahan rukun. Kemudian jika masih belum mampu dikarenakan misalnya matanya tidak bisa berkedip, ya, bisa karena memang terluka dan lain sebagainya, atau dalam kondisi tertentu yang sudah sampai dalam keadaan seperti itu, namun akalnya masih ada, dia masih bisa sadar, maka kondisi terakhir selemah-lemahnya adalah dengan membayangkan dalam hatinya bahasanya dia sholat. Jadi rukun-rukun dibayangkan, dijalankan di dalam hati seolah-olah dia sholat. Dan sholat ini wajib bagi manusia atau kaum muslimin sampai dia berpisah dengan kehidupan. Jadi selama akalnya itu masih ada, selama masih sadar ya, akalnya masih ada, maka wajib baginya untuk sholat ya. Wajib baginya untuk sholat karena di sini yaitu melakukan sholat yang paling minimal adalah membayangkan di dalam hati dia melaksanakan sholat. Kita lanjutkan. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala faslun al-matruku minas sholat. Hal-hal yang ditinggalkan ketika sholat. Wal matruku minas sholati salah satu asya. Perkara-perkara yang ditinggalkan ketika sholat itu ada tiga jenis. Yang pertama fardun, yang fardu atau rukun. Wasunatun, maksudnya adalah sunnah ab'ad. Seperti kunut, kemudian tasyahud awal dan yang lainnya. Kemudian wahai'atun, sunnah ya'ah. Seperti apa takbir intiqal, mengangkat kedua tangan dan lain sebagainya yang sudah kita pelajari. Kemudian fal fardu la yanubu anhu sujudu sahwi. Bal in zakarahu wa zamanu qaribun atabhi wa bana alaihi wa sajada li sahwi. Kalau meninggalkan fardu rukun, la yanubu tidak bisa digantikan dengan sujudu sahwi. Rukun ditinggalkan tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Lalu bagaimana bal in dzakarahu wa zamanu qaribun? Akan tapi jika dia ingat bahasanya telah meninggalkan rukun wa zamanu qarib dan waktunya masih dekat, maka atabihi. Ini kalau misalnya dia itu setelah salam kemudian ingat. Setelah salam dia ingat belum melakukan salah satu rukun dan waktunya wa zamanu qarib, maka atabi dia melakukan rukun itu. Wa bana alaihi, dan sholatnya dibangun di atas berdasarkan rukun yang tertinggal, kemudian sujud untuk sahwi, sujud sahwi. Wa sunnatu, adapun sunnah di sini maksudnya sunnah ab'ad, maka la ya'udu ilaiha, sunnah la ya'udu ilaiha, tidak kembali lagi melakukan sunnah ketika lupa ya, atau intinya enggak dikerjakan. Kemudian maka dia tidak kembali ke untuk melakukan sunnah tersebut. Ba'da talabusti, setelah talabus dia masuk bil fardi ke rukun. Ya. Dia sudah masuk rukun, dia enggak kembali lagi untuk mengerjakan sunnah. Lakinahu, akan tapi yasjudu lisahwi anha, akan tapi dia sujud sahwi karena meninggalkan sunnah ab'ad. Wal hay'atu, adapun hay'ah la yautu ilaha, tidak kembali ke sunnah hay'ah, artinya setelah ditinggalkan tidak kembali untuk dikerjakan. Ba'da tarkiha, setelah dia tinggalkan. Wala yasjudu lisahwi anha, dan dia juga tidak mengerjakan, tidak melakukan sujud sahwi gara-gara meninggalkan sunnah hay'ah. Nah, seorang ya ketika meninggalkan, tidak mengerjakan sesuatu dalam sholat, bisa jadi yang ditinggalkan itu adalah rukun atau sunnah ab'ad atau sunnah hay'ah. Yang pertama, jika meninggalkan rukun, kalau sengaja sholatnya batal. Ya, sengaja enggak baca al-fatihah, batal. Sengaja enggak rukuk, batal. Adapun ketika misalnya lupa, maka wajib mengulang rukun tersebut. Karena sujud sahwi tidak bisa menutup rukun yang tertinggal. Ya. Kan tapi dia di akhir sholat, dia disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Jadi sucawi ini bukan mengganti rukun yang tertinggal. Yang rukun tertinggal gimana? Tadi kata beliau, i'adatu rukni. Harus dilakukan lagi. Artinya yang tertinggal tadi. Ya, beliau mengatakan disunahkan di akhir sholat sucawi dan melakukan rukun yang dia lupa. Kapan melakukannya? Ketika dia ingat. Masalah seorang sholat di rokaat kedua. Ya, sudah sampai di rokaat kedua. Kemudian dia ingat bahasanya dia itu tidak membaca surat Al-Fatihah yang ini rukun di rokaat pertama. Nah, bagaimana nih? Dia sudah di rokaat kedua. Nah, dia ingat ternyata di rokaat pertama tadi belum membaca Fatihah. Padahal Fatihah adalah rukun. Maka jawabnya batal rokaat pertama. Ya, karena Fatihahnya tidak dibaca. Kemudian sekarang dia itu di rokaat dia kan rokaat kedua, tapi dia sekarang menjadi rokaat pertama. Karena rokaat pertama yang tadi sudah batal, sehingga rokaat yang kedua ini menggantikan posisi rokaat pertama. Kemudian disunahkan baginya untuk sujud sahwi di akhir sholat sebelum salam pertama. Ya, secara global seperti itu, yaitu nanti ada rincian juga. Tetapi secara global intinya dia rokaat pertama batal, maka rokaat kedua tadi menggantikan posisi rokaat pertama. Jadi dia masih rokaat pertama, berarti harus nambah lagi nanti rokaat kedua, ketiga, dan keempat. Misalnya sholatnya 4 rokaat. Masalah jika imam salam setelah rokaat kedua di sholat yang 4 rokaat. Nah, sholat 4 rokaat, imam salam di rokaat kedua. Kemudian makmum mengingatkan. Kemudian nanti imamnya langsung berdiri dan menyempurnakan sholat jika waktunya dekat, ya, antara apa salam dengan diingatkannya itu. Kemudian nanti sujud sahwi sebelum salam yang pertama. Kan tapi kalau waktunya sudah panjang, ya, maka nanti sholatnya apa batal. Ya, karena waktunya panjang dia harus ngulang dari awal. Kalau waktunya pendek nanti dia langsung bisa melanjutkan sholat tadi. Jadi kan beliau mengatakan wa'akmala bihim as-sholah. Menyempurnakan sholatnya melanjutkan bersama jamaah. Kalau sudah lama nanti ada ngobrol, nanti macam-macam kemudian memakan waktu lama, maka batal sholatnya. Masalah jika imam bangkit ke rokaat yang kelima, ya kan enggak ada, maksimal kan 4. Dan dia yakin bahasanya itu rokaat keempat. Imam bangkit ke rokaat kelima, tapi yakin itu rokaatnya ada rokaat keempat. Kemudian jamaah mengingatkannya. Akan tapi, makmumnya masih apa? Masih tetap bangkit, ya, tidak mengirukan peringatan tersebut. Maka bagaimana sikap makmum? Maka makmum tetap posisi duduk sampai imam selesai dari rokaatnya, kemudian salam bersama atau setelah salamnya imam. Karena makmum ini yakin, yakin bahasanya imam itu harusnya salam, tapi dia bangkit. Ya, jadi ke rokaat kelima, tapi imamnya berkeyakinan dia bangkit itu ke rokaat empat. Nah, karena makmum tahu kesalahan imam, dia berarti nggak ngikuti, dia masih mereka makmum masih menunggu nanti sampai imam selesai. Adapun kalau imamnya itu berkeyakinan bahasanya rokaatnya rokaat kelima, ya. Jadi dia bangkit ke rokaat kelima, ya. Memang sudah selesai empat, kemudian dia bangkit lagi dan dia yakin bahasanya itu rokaat kelima. Maka harusnya dia duduk. Kalau enggak, berarti batal sholatnya. Kalau ada yang seperti itu, ya. Sudah tahu empat rokaat dia bangkit, ya, dia harus ketika diingatkan harus kembali duduk, ya, nggak boleh dilanjutkan. Kalau dilanjutkan berarti dia nambah rokaat, ya, dengan sengaja berarti, karena dia tahu kalau itu rokaat kelima maka batal sholatnya. Masalah jika makmum rukuk sebelum imam lupa, maka dia memilih antara dia kembali berdiri atau menunggu rukuknya imam. Jadi dia lupa rukuk duluan. Nah, imamnya masih berdiri. Ya, ada dua pilihan, boleh nunggu, boleh dia kembali berdiri. Kemudian yang kedua, ini tadi masalah anu, ya, penjelasan masalah yang fardu. Yang kedua, jika meninggalkan sunnah ab'ad, ya. Misal tasyahud awal, ini sunnah ab'ad, ya, bukan rukun. Tasyahud awal ketika sholat yang 4 rakaat misalnya. Maka kalau seperti itu dia tidak melakukan tasyahud awal, maka dia luput tidak mendapatkan pahala jika melakukan secara sengaja ataupun lupa. Dan tidak kembali ke tasyahud awal jika telah talabus, telah masuk di rukun. Rukun misalnya berarti rukun berikutnya qiyam, ya, berdiri, ya, untuk membaca surat Al-Fatihah. Jadi dia tidak melakukan tasyahud awal, dia langsung berdiri ke rakaat ketiga, tidak tasyahud awal. Dan sudah talabus, talabusnya sudah masuk di rakaat ketiga, yaitu qiyam, berdiri, sudah berdiri tegak. Maka dia tidak boleh kembali untuk tasyahud. Ya, karena apa? Tasyahud awal ini adalah sunnah ab'ad, sedangkan qiyam rukun. Tidak boleh meninggalkan rukun, fardu, untuk kembali ke yang sunnah. Maka kalau dia itu turun, fa'idha nazala, dia turun kembali ke tasyahud awal, maka dia meninggalkan fardu, malah mengerjakan sunnah, faba tolat sholatuhu, sholatnya batal. Ya. Ila, kecuali jika dia lupa, ya, lupa bahasanya dia sholat, maka wajib baginya untuk kembali ke berdiri ketika dia ingatnya. Ya, ada kondisi seperti itu, ya, dia lupa ketika bahasanya dia dalam keadaan sholat. Jadi kalau misalnya dia sudah berdiri, kemudian mau turun, kemudian ingatnya harusnya berdiri, dia berdiri. Ya, enggak boleh apa? Turun. Atau dia jahil, ya, tidak tahu. Maka tidak batal sholatnya menurut pendapat yang ashah. Karena hal ini termasuk suatu yang samar, perkara yang samar di hadapan, di sisi orang-orang awam. Nah, ini boleh enggak kembali, ya, seperti itu samar, ya. Sedangkan orang awam thalibul ilmi aja, ya, masih ada yang samar, kan, gitu. Kalau dia enggak tahu. Dan di sana disunahkan baginya untuk sujud sahwi di akhir sholat sebagai untuk menutup suatu sunnah yang ditinggalkan. Ketika enggak tasyahud awal, kemudian dia sudah berdiri, kan enggak boleh kembali lagi. Nah, tapi dia kan luput tasyahud awalnya. Kan enggak boleh kembali. Nah, terus gimana? Ditutup dengan sujud sahwi di akhir sholat sebelum salam. Kemudian masalah jika makmum zon menyangka bahasanya imam telah salam, kemudian dia berdiri untuk sholat, lazimahu al-aud, wajib dia kembali. Ya, ini ibaratnya agak sulit dipahami. Jadi kalau karena ini anak tadi belum bisa memahami secara maksimal, anak sempat tanya ke penulisnya, beliau mengatakan seperti ini. Jadi makmumnya bangkit, imamnya enggak bangkit gitu kan. Nah, maka makmum wajib kemudian wajib turun untuk mengikuti imamnya. Jadi memang agak apa ya, coba nanti diulang, di apa, dibaca ulang ya, mungkin ada sebagian dari antum bisa memberikan gambaran yang lebih apa pas, tapi kata pensyarah seperti itu. Karena di sini ada makmum, ada imam. Nah, ini siapa yang koma, gitu kan? Kata pensyarahnya yang koma ini makmumnya. Ya, maka dia wajib kembali duduk karena mengikuti imam. Masalah jika seorang lupa kunut dan ingat ketika sujud, maka dia tidak kembali. Karena apa? Sudah talabus masuk di fardu, yaitu sujud. Sama dengan kasusnya ketika lupa tasawuf awal, kemudian dia berdiri. Nah, berdiri itu fardu, tasawuf awal, sunnah ab'ad. Sama ini kunut subuh, ini sunnah ab'ad, sedangkan sujud adalah fardu. Kalau dia sudah sujud, berarti sudah talabus masuk ke fardu. Enggak boleh dia kembali lagi berdiri untuk kunut. Kasusnya sama. Yang ketiga, jika meninggalkan sunnah ha'ah, maka tidak kembali ke sunnah ha'ah tersebut. Tidak pula disunahkan sujud sahwi, baik itu dilakukan dengan sengaja meninggalkan ha'ah tersebut ataupun lupa. Bahkan kalau dia tahu ya sengaja dan tahu itu enggak boleh, kemudian dia sujud sahwi, batal sholatnya. Kalau sunnah ha'ah. Ya, tahu bahasanya dia sengaja sutawi dan tahu kalau itu enggak perlu dilakukan, maka batal sholatnya. Karena dia nambah lagi, nambah gerakan. Qala al-musannifu rahimahullahu taala asyaku wasahu fi shalah. Tentang keraguan dan lupa ketika sholat. Wa idza syakka, jika seorang ragu-ragu fi adati ma'atabihi minarokaati bana alal yakin. Jika seorang itu ragu-ragu jumlah rokaat yang dilakukan ketika sholat, maka bana alal yakin, maka dipilih yang yakin, yaitu wawal akol, yaitu yang paling sedikit. Ragu-ragu 3 atau 4, maka kita putuskan 3. Ya, ragu-ragu 2 atau 3, kita putuskan 2. Wahwal akol wasajadah lisahwi dan sujud sahwi karena ragu-ragu tadi. Wasujud sahwi sunatun wa mahaluhu qabla salam. Dan sujud sahwi itu hukumnya sunnah dan tempatnya mengerjakannya adalah sebelum salam. Syak adalah ragu-ragu ya, antara dua perkara, tidak ada yang tidak ada satu yang lebih dari yang lainnya. Jika seorang yang sholat itu ragu-ragu di rokaatnya, apakah sholat 3 rokaat atau 4 rokaat, maka fa'alaihi, maka wajib baginya untuk menentukan yang yakin, memilih yang yakin, yaitu yang sedikit. Yaitu kalau dia 3 atau 4 berarti yang sedikit 3. Kemudian disunahkan baginya untuk sujud sahwi di akhir sholat. Demikian juga hukum untuk misalnya apakah dia sudah baca Fatihah atau belum. Ya. Dia telah sujud satu kali atau belum. Nah, kata beliau di sini hukumnya sama. Ini kalau dia ada keraguan-raguan. Sahwu secara bahasa adalah nisyan, lupa, ghaflah, lalai. syarat syariat adalah suatu yang kurang yang terjadi ketika sholat, baik itu sengaja ataupun lupa. Hukumnya sunnah, sutawi hukumnya sunnah. Faedah, jika seorang sengaja meninggalkan jut sawi atau dia lupa, maka tidak ada kewajiban apapun baginya. Nah, tidak pula dia diperintahkan untuk jut sawi. Lupa jut sawi, nanti jut sawi lagi, tidak ada seperti itu. Baik itu dengan sengaja meninggalkan jut sawi ataupun lupa tidak jut sawi, maka tidak ada, tidak disyariatkan apapun. Jut sawi tempatnya pengerjaannya yaitu di akhir sholat sebelum salam pertama. Sama saja apakah sholatnya ada sahun tadi kurang ataupun ada penambahan atau pengurangan. Jadi mutlak dalam mazhab Syafi'i ini sebelum salam. Jadi nggak perlu mengingat-ingat ini kalau seperti ini qoblah salam, seperti ini nanti ba'dah salam. Pokoknya semuanya qoblah salam. Jadi lebih enak diingat. Jika terjadi lebih dari satu sebab yang bisa menyebabkan sujud sahwi, maka sujud sahwinya hanya dua kali saja. Artinya satu kali sujud sahwinya hanya sekali, maksudnya dua kali sujud saja. Walaupun penyebabnya berbilang. Jadi nanti sujud sawinya tidak berbilang sesuai berbilangnya sebab, tapi sama, cuma melakukan sekali, yaitu dua kali sujud. Jika seorang salam sebelum sujud sawi dia salam, berarti kan nggak sujud sawi. Dan sengaja atau nasian lupa, dan jaraknya sudah panjang, maka sudah hilang kesempatan untuk sujud sahwi. Tapi kalau dia waktunya masih pendek, ya antara salam dengan ingatnya, maka dia boleh sujud, boleh juga tidak. Jadi lupa sujud sahwi. Nah, dilihat, nanti kalau ingatnya itu masih jaraknya dekat ya, dengan salam, maka dia bisa sujud sahwi. Kalau sudah panjang, lama, sudah terlewat. Di antara sebab sujud sahwi yang pertama, meninggalkan sunnah ab'ad. Ya. Kunut subuh, kemudian tasyahud awal. Ya. Kemudian yang kedua, ragu-ragu jumlah rokaat. Ketiga, melakukan perbuatan yang dilarang. Jika sengajanya ini membatalkan sholat. Seperti misalnya menambah rokaat kemudian diingatkan, kemudian dia sujud sahwi. Jadi melakukan satu perbuatan yang kalau sengaja itu membatalkan sholat. Maka nanti sujud sahwi. Kalau sengajanya enggak membatalkan sholat, ya, maka tidak sujud sahwi. Yang terlarang misalnya gerakan. Gerakan, kalau yang misalnya dua gerakan, sengajanya tidak membatalkan, maka ya, lupanya juga tidak membatalkan. Kalau nanti yang sengajanya ini membatalkan sholat, nanti kalau lupa dia sujud sahwi. Kemudian nomor 4, memindah perbuatan atau gerakan sholat atau rukun atau ab'ad. Ya. Seperti dia misalnya, kalau di sini contohnya, membaca surat setelah surat Fatihah, dibaca sebelum surat Fatihah. Surat Fatihah rukun, maka dia wajib mengulangi membaca Fatihahnya, kemudian sujud sahwi karena menukar tadi, memindah. Nah, kalau di sini disebutkan seperti itu berarti maksudnya Al-Fatihahnya diakhirkan gitu. Harusnya Al-Fatihah dulu. Atau contoh lain misalnya dia ketika berdiri malah bacanya tasahud misalnya. Misalnya seperti itu. Nah, ini nanti dia sujud sahwi. tatimah, sujud tilawah, jika seorang mendengar ayat dari ayat-ayat, di antara ayat-ayat yang di situ ada sujud tilawah, baik di dalam sholat atau di luar sholat, atau dia yang membaca, maka disunahkan untuk sujud tilawah satu kali. Ya, di situ disebutkan tempat-tempat adanya ayat sujud tilawah, yaitu di 14 tempat. Surat Al-A'raf, Al-A'raqtu, An-Nahl, Al-Isra, Maryam, Al-Hajj, ada dua. Al-Furqan, An-Naml, As-Sajdah, Fusilat, Najm, Al-Insyiqaq, Al-Alaq. Kemudian belum mengatakan sujud di surat Sad adalah sujud syukur, bukan sujud tilawah. Tanbih, orang yang ingin sujud tilawah, maka wajib baginya untuk dalam keadaan suci dan menghadap kiblat, kemudian nanti takbir, kemudian sujud, kemudian salam. Jadi ada takbir, kemudian sujud tilawah, kemudian salam. Jadi harus suci, takbir, sujud tilawah, kemudian salam. Nah, kalau di dalam sholat, maka dia takbir untuk sujud, kemudian takbir untuk berdiri lagi, nah, untuk melanjutkan sholatnya. Faedah sujud tilawah itu dilakukan setelah selesai membaca ayat sajadah secara langsung. Jika dia berbincang-bincang dengan satu perkataan bukan dari Al-Quran, atau dia membaca ayat setelahnya, atau ada jarak yang lama, maka hilanglah kesempatan untuk sujud tilawah. Jadi harus langsung. Di ketika selesai baca ayat sajadah, kemudian dia langsung sujud, enggak terus kemudian dilanjutkan. Kalau di sini disebutkan, dia kalau sudah melanjutkan ayat selanjutnya berarti sudah terlewat kesempatannya. Atau dia misalnya atau jedanya panjang. Jadi tadi, misalnya dia setelah selesai membaca ayat sajadah, berbincang-bincang, bukan dari Al-Quran, ya, atau dia melanjutkan ayat setelahnya, atau jaraknya sudah panjang. Sudah selesai membaca surat ayat sajadah, kemudian ada jarak panjang, dia diam misalnya panjang, maka terlewat. Maka di situ harus tadi mubasharah. Faedah, seorang yang sholat itu tidak boleh dia membaca ayat hanya khusus tujuannya untuk sujud. Nah, sujud tilawah. Tujuannya membaca ayat itu tujuannya untuk sujud tilawah. Ini disebutkan tidak boleh seperti itu. Dan tidak boleh pula sujud tanpa sebab. Dan sujud ini akan berulang ketika membaca ayat sujud juga berulang-ulang. Kemudian ada pun sujud syukur, itu ketika terjadinya nikmat, ya, mendapatkan nikmat yang bukan nikmat yang biasa, yang rutin, ya, maksudnya ada nikmat yang khusus, dan disyaratkan pula suci, juga menghadap kiblat. Jadi sujud tilawah, sujud syukur juga disyaratkan suci. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala faslun al-awqatu lati tukrahu fiha as-shalah wa khamsatu awqatin la yusalla fiha illa salatun laha sabab. Waktu-waktu yang dimakruhkan untuk sholat di waktu-waktu tersebut. Ada 5 waktu yang tidak boleh sholat di dalamnya kecuali sholat yang laha sabab, yang punya sebab. Apa saja waktu itu? Yang pertama, ba'da sholati subhi hatta tadlu'a as-samsu. Yaitu setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Wa 'inda tulu'iha hatta tatakamala wa tartafi'a qadru rumhin. Yang kedua, ketika terbit sampai sempurna terbitnya ya, dan meninggi seukuran tombak. Wa idza stawa, yang ketika wa idza stawat hatta tazula, ketika matahari pas di tengah-tengah sampai tergelincir. Kemudian ini satu, dua, yang keempat ya. Yang keempat, wa ba'da sholatil asri hatta taghruba syamsu, yaitu setelah sholat asar sampai tenggelam matahari. Yang terakhir, wa indal wurubi hatta yatakamala wurubuha, ketika tenggelamnya matahari sampai sempurna tenggelamnya. Di sini hukumnya makruh tahrim, sehingga tidak tidak sah ya. Haram maksudnya. Yang muktamad haram. Jadi haram kecuali sholat yang laha sabab, punya sebab yang sebabnya tidak mu'ajal. Kalau sebabnya mu'ajal, maka tidak tidak mengapa. Contohnya mu'ajal itu mutaqaddim. Jadi nanti sholat itu ada yang sebabnya mutaqaddim di depan, ada yang muqorin ya beriringan, ada yang mutaakhir di belakang. Nah, kalau sebabnya mutaqaddim atau muqorin ini enggak apa-apa. Yang haram nanti yang sebabnya mutaakhir atau sholat sunnah mutlak. Ya, sholat sunnah kan ada yang lah sebab, ada yang mutlak. Nah, mutlak enggak boleh. Sholat sunnah mutlak enggak boleh di waktu terlarang. Adapun yang sholat sunnah lah sebab, ini yang haram yang ketika sababnya ini mutaakhir. Adapun sababnya kalau mutaqaddim atau muqorin maka tidak mengapa. Yang mutaqaddim contohnya sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah wudhu. Kan masuk masjid dulu, baru sholat. Yani, masuk masjid ini, duhul masjid ini sababnya. Jadi mutaqaddim. Sholat sunnah wudhu, wudhu dulu baru baru sholat. Kemudian yang muqorin misalnya gerhana, sholat gerhana. Kemudian sholat istisqa itu juga bisa muqorin. Nah, walaupun awalnya juga bisa mutaqaddim bersambung muqorin. Kalau yang mutaakhir itu yang misalnya sholat sunnah ihram, sholat dulu baru ihram. Kemudian sholat istikharah ya, istikharah. Nah, di antaranya itu. Kemudian faedah sholat di Tanah Haram Mekah itu boleh di semua waktu tanpa ada kemakruhan. Yang pertama, untuk waktu-waktu yang tidak dibolehkan untuk sholat, setelah melaksanakan sholat subuh sampai terbit matahari. Dan bersambung, berlanjut ini tadi ya, berlanjut kemakruhannya sampai terbit matahari. Kalau di sini berarti dikaitkan dengan sholat subuh, pelaksanaan sholat subuh. Ya, dikaitkan dengan pelaksanaan. Sehingga nanti beda-beda kan. Nanti si A nanti melaksanakan sholat subuh jam berapa. Nanti setelah itu dilarangnya. Si B jam berapa setelah itu. Jadi apa? Setelah sholat. Dikaitkan dengan fi'il sholat. Yang kedua, ketika apa? Terbit sampai sempurna naik seukuran tombak itu tadi sekitar 20 menit. Sekitar apa? 20 menit. Yang ketiga, ketika istiwa matahari pas di tengah-tengah dan dia itu sekitar 5 menit sebelum zuhur. Sekitar itu. Jadi kalau dia mepet sebelum zawal. Dan dia, para ulama mengatakan hanya sebentar saja. Kalau dikatakan hanya seukuran sekitar takbiratul ihram atau yang sekitar itu. Saya belum mengatakan di sini qabla zuhri di khamsi daqaiq sekitar 5 menit sebelum zuhur. Kan, tapi untuk yang keharaman ketika matahari pas di tengah itu tidak berlaku untuk hari Jumat. Tidak berlaku untuk hari Jumat. Pengecualian. Kalau yang haram tanah haram Mekah ini semuanya dikecualikan, tidak berlaku ini waktu-waktu ini. Tapi kalau khusus hari Jumat yang nomor 3 ini tidak berlaku. Untuk yang nomor 4, setelah sholat asar sampai tenggelam matahari, yaitu artinya apa? Dia berlangsung setelah sholat asar, setelah dia mengerjakan sholat asar sampai tenggelam matahari. Dan ini juga bisa berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain, karena dikaitkan dengan fi'il sholat. Nanti ada yang sholat asar 3:30, ada yang 4:00, 5:00. Kapan nggak boleh sholat sunnah mutlak? Ketika dia sudah selesai sholat asar. Ya, bisa sehingga tergantung masing-masing. Kalau misalnya dia tidak berjamaah gitu ya. Kemudian faedah jika seorang sholat asar bersama takdim bersama dengan sholat duhur, artinya sholat asarnya di waktu duhur, maka waktu karohahnya dimulai setelah sholat asar, bukan setelah azan asar. Gampangnya gitu. Jadi apa? Nanti dia jamak takdim asar dilakukan misalnya jam 12, maka nanti sudah selesai. Dari itu berarti sudah mulai waktu karohah setelah fi'il pengerjaan sholat asar, bukan dimulai nanti setelah asar, bukan. Karena yang dikaitkan dengan fi'ilnya, bukan dengan waktu. Yang nomor 5, ketika tenggelam apa matahari sampai sempurna tenggelamnya. Dia menyebutkan di sini dimulai dari isfirar menguning sampai sempurna tenggelam. Faedah sholat jenazah dilakukan di semua waktu. Demikian pula sholat untuk qodok, mengkodok sholat fardu yang tertinggal dilakukan di semua waktu. Sehingga ini tidak masalah untuk ini ya, sholat jenazah sama mengkodok sholat. Faslun sholatul jama'ati. Sholat berjamaah, qala al-mustanifu rahimahullahu ta'ala wa sholatul jama'ati sunnatun mu'akkadatun. Sholat jum'ah, sholat jama'ah, afan sholat jama'ah, berjama'ah, hukumnya sunnah mu'akkad. Ini menurut mustanif. Tapi yang mu'tamad, hukumnya fardu kifayah. Wa alal ma'mumi, wajib bagi makmum, an yanwiya al-itimam dunal imam. Wajib bagi makmum untuk berniat menjadi makmum dunal imam. Adapun imam tidak wajib berniat menjadi imam. Wa yajuzu an yatamma al-khuru bil abdi. Orang merdeka boleh bermakmum sedangkan imamnya adalah seorang budak. Kemudian wal balik bil murahibi. Seorang balik boleh menjadi boleh bermakmum pada imam yang masih murahik. Murahik ini masih sobi tapi dia mendekati balik. Sudah tamyiz dan mendekati balik. Boleh dia jadi imam, makmumnya orang yang sudah balik. Wala tasihu, tidak sah kudwatu rojulin bimro'atin. Tidak sah laki-laki kok mengikuti imamnya perempuan. Wala qori'in biumiyin. Tidak sah pula makmumnya qori yang bisa benar membaca Al-Fatihah sedangkan imamnya umi tidak bisa baca Fatihah dengan benar. Wa ayu maudhi'in shalla fil masjidi bi salatil imami fihi wa huwa alimun bi salatihi fihi ajza'ahu malam yataqaddam 'alaihi. Di tempat manapun salat di dalam masjid, makmum salat dalam masjid dengan salatnya imam, mengikuti salatnya imam di masjid tersebut. Wa huwa alimun, makmumnya tahu sholatnya imam di dalam masjid tersebut, maka sah selama makmumnya tidak mendahului imam posisinya. Wa in sholat, jika sholat di masjid wal makmum kharijal masjid, Jika imamnya sholat di masjid dan makmumnya di luar masjid, qariban minhu dekat, wa huwa alimun, makmumnya alimun tahu bis sholatihi, tahu sholatnya imam, walaha ila tidak ada penghalang, ya, pembatas penghalang, gunakan di sana maka jaza boleh. Sholatul jamaah secara bahasa ta'ifah kelompok, secara syariat, mengikatkan, mengaitkan sholat makmum dengan sholat imam. Jadi sholat makmum ini dikaitkan dengan sholat imam. Ada talinya, gampangnya gitu, secara maknawi. Jumlah minimal agar terlaksana sholat jamaah ada 2 orang, yaitu imam dan makmum. Ini sudah disebut jamak secara syar'i. Hukumnya adalah fardu kifayah. Adapun menurut musannif sunnah muakkadah. Kalau yang muktamad fardu kifayah. Adapun sholat jum'ah fardu ain, ya, bagi orang yang terpenuhi syarat-syaratnya. Faedah sholat berjamaah ini adalah termasuk kekhususan umat ini, sehingga di umat-umat sebelumnya tidak ada sholat, istilah sholat berjamaah. Dan orang yang pertama kali melakukan sholat jamaah adalah Nabi SAW di Al-Madinah Al-Munawwarah. Beliau menegakkannya, merutinkannya. Dan sebelum itu, sholatnya adalah dengan sendiri-sendiri. Sholat berjamaah yang utama di masjid jami. Dan jika masjidnya jauh, akan tapi jumlah orang yang sholat banyak disunahkan pergi ke masjid tersebut. Walaupun jauh, karena jumlah jamaahnya banyak. Ya. Sehingga di sini jumlah jamaah banyak menjadi suatu keutamaan tersendiri untuk dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Adapun jika masjid yang dekat nanti menjadi kosong gara-gara ditinggal masyarakat di situ, kemudian karena pergi ke masjid yang jamaahnya banyak, maka sholat di masjid yang dekat menjadi lebih utama. Ya, jadi ada qaidnya, ada syaratnya. Tadi sholat di masjid yang jamaahnya banyak, walaupun jauh, itu utama, afdol dengan syarat masjid yang dekat tidak menjadi kosong, nganggur, gara-gara apa? Pada ke masjid yang jauh karena jamaahnya lebih banyak. Syarat wajib sholat jamaah Islam, kemudian merdeka, berakal, kemudian laki-laki menutup aurat, iqomah mukim, kemudian tidak ada uzur. Faedah disunahkan sholat berjamaah bagi perempuan dan musafir. Idrakul jamaah, kapan kita bisa mendapatkan berjamaah? Berjamaah, sholat jamaah bisa didapatkan fadilahnya, keutamanya untuk makmum. Jika si makmum mendapatkan imam sebelum imam salam pertama, meskipun tidak sempat duduk bersama imam, ya, makmumnya. Misalnya makmumnya bertakbir, takbiratul ihram, kemudian dia belum sampai duduk untuk mengikuti imam, imamnya sudah salam. Maka ini makmumnya mendapatkan fadilah berjamaah. Walaupun tidak duduk bareng di tasyahud akhir tersebut. Asal dia pokoknya bisa sempat di satu jamaah tersebut dia sempat apa melihat imamnya belum salam, ya. Seperti itu. Ya walaupun pahalanya nanti bertingkat-tingkat, ya. Tetapi keutamaan berjamaah dia dapat. Ketika apa? Selama belum salam sang imam. Syarat iktidak jamaah. Syarat sahnya, yang pertama, sang makmum harus berniat menjadi makmum. Harus berniat mengikuti imam. Karena jamaah itu adalah satu amal, dan amal harus ada niat. maka harus dia diniatkan dia menjadi makmum. Artinya kalau diniatkan menjadi makmum, sholatnya nanti diikat dengan sholatnya imam. Ya, enggak boleh sembarangan melakukan gerakan mendahului dan lain sebagainya. Dia bukan sholat sendiri, jadi dia dikaitkan dengan sholatnya imam. Dan tidak ada kewajiban untuk mentakyin imamnya, misalnya sholat dengan imam ini. Nah, tidak ada kewajiban. Yang penting yang menjadi kewajiban adalah dia pokoknya menjadi makmum gitu aja. Jadi ini wajib. Hukumnya wajib. Kalau kemarin kita sudah jelaskan kalau sholat fardu itu wajib niat qasdul fi'li, ya, perbuatan sholat, kemudian wajib meniatkan fardiyah, fardo, sholi, fardo, kemudian wajib ta'yin, zuhri, asri, dan sebagainya. Kemudian kalau berjamaah, dia wajib tambah satu, makmum. Ya, makmuman misalnya. Dia intinya wajib menjadi, wajib berniat menjadi makmum. Ini hukumnya wajib. Jadi kalau nanti tidak berniat makmum, bisa tidak sah. Kalau dia masih mengikuti imam, mengaitkan sholatnya dengan imam secara fi'il, tapi dia enggak sholat, enggak niat menjadi makmum, maka tidak sah. Karena dianggap tala'ub, main-main. Kalau memang mengaitkan, kalau memang mengaitkan secara fi'il sholatnya kepada imam, dia harus niat makmum. Kalau dia enggak niat makmum, ya jangan mengaitkan fi'il sholatnya dengan fi'il sholat imam. Ya sholat sendiri berarti kalau enggak niat berjamaah. Nah, tapi tadi tidak ada kewajiban mentakyin imam. Masalah jika dia sang makmum mentakyin imam, menetapkan, menentukan, kemudian salah dalam takyin, maka tidak sah. Ya, dia mentakyinnya saya sholat pada imam ini, ternyata bukan itu yang dimaksudkan. Nah, nanti bisa menyebabkan tidak sah. Tapi kalau di sini sebutkan kalau misalnya mentakyin namanya kemudian salah, maka sah iktidaknya. Karena dia sudah mentakyin personnya itu yang di depan itu, tapi hanya namanya saja yang salah. Faedah disunahkan bagi imam untuk berniat menjadi imam. Ya, ketika sholat berjamaah. Jika dia tidak berniat menjadi imam, sah sholatnya, tapi teranggap dia munfarid. Fi haqqihi, baginya. Tapi kalau bukan bagi jamaahnya. Jamaahnya kalau sudah niat makmum, ya dia dapat fadilah berjamaah. Ya, dan sah. Adapun sang imam, kalau sholat fardu, 5 waktu, dia enggak niat menjadi imam, maka teranggap sholat sendiri. Tidak mendapatkan fadilah berjamaah. Adapun kalau untuk sholat Jumat, maka wajib niat menjadi imam. Ini wajib. Kalau enggak sah. Nah, kenapa enggak sah? Karena kalau tidak niat menjadi imam, nanti jatuhnya niat dia sholat sendiri. Padahal sholat Jumat tidak sah sholat sendiri. Nah, sehingga dia nanti tidak boleh, tidak sah. Beda dengan sholat berjamaah, sholat fardu 5 waktu, kalau dia tidak niat menjadi imam, jatuhnya sholat sendiri dan sah sebagai sholat sendiri karena fardu 5 waktu bisa dilakukan dengan sendiri. Nah, beda dengan sholat Jumat. Makanya pensyarah mengatakan di sini wajib alal imam niatu al imamah untuk sholat Jumat. Faedah disunahkan bagi orang sholat untuk niat menjadi imam walaupun dia waktu itu sholat sendiri, agar mendapatkan pahala ya berjamaah jika ada orang yang nanti menyusul menjadi makmum. Akan tapi beliau mengatakan di sini boleh bagi imam untuk niat menjadi imam jika ada orang di tengah-tengah sholatnya bergabung untuk menjadi makmum. Dia sholat sendiri, kemudian nanti dia masih niatnya sendiri, kemudian di tengah-tengah ada orang yang menjadi makmum, maka dia niat imamnya nanti pas itu. dan dihitung jamaahnya sejak dia berniat menjadi imam. Ya, berarti misalnya baru 2 rakaat niat jadi imam, ya nanti 2 rakaat. Nah, misalnya salat 4 rakaat, baru 2 rakaat ada orang yang masuk bergabung jadi makmum, dia kemudian niat jadi imam, ya sejak itu menghitung salat jamaahnya. Kemudian syarat yang kedua, tadi yang pertama itu ya, niat makmum, niat menjadi makmum. Syarat yang kedua, imam tidak boleh tidak boleh kurang dari makmum. Dari sifatnya, nah, contohnya adalah imamnya tidak boleh perempuan, sedangkan makmumnya laki-laki. Tidak boleh pula imamnya khunsa yang punya 2 jenis kelamin, sedangkan makmumnya laki-laki, karena nanti dimungkinkan khunsa ini ternyata perempuan, sehingga nggak boleh dia mengimami laki-laki. Tapi kalau perempuan dengan perempuan, sah imamnya seorang budak mengimami orang merdeka. Kemudian tadi murohik ya, yang belum balik pun sah jadi imam, mengimami orang yang sudah balik. Dan ini mazhabnya Syafi'i. Ini mazhab Imam Syafi'i, mazhab lain tidak membolehkan. Dalam mazhab Syafi'i membolehkan. Mazhab lain tidak boleh kalau belum balik menjadi imam. Saran yang ketiga, makmumnya tidak boleh. Makmumnya itu yang bisa benar baca Al-Fatihah, sedangkan imamnya enggak bisa. Qori, maksudnya qori di sini bisa baca maka sang umi enggak boleh jadi imam padahal di belakangnya ada qori. Ini agak berat ya, sehingga sebenarnya imam itu harus selektif. Ya, kecuali nanti umi dengan umi. Ya. Kecuali apa? Umi dengan umi. Imamnya umi, makmumnya umi. Nanti sama. Ya. Sama-sama tidak bisa. Misalnya sama-sama tidak bisa mengucapkan sin misalnya. Nah itu nanti gak apa-apa. Saling jadi imam enggak apa-apa. Masalah jika makmum mengetahui bahasanya imam ternyata umi setelah selesai dari sholatnya, maka wajib mengulangi sholatnya. Makmumnya qori. Nah, kemudian sholat sudah selesai ternyata ini umi. Nah, maka dia di sini sebutkan mengulang sholatnya. Berarti sholatnya sah tidak? Berarti sholatnya tidak sah, karena suruh mengulang sholatnya. Bukan jamaahnya kan, tapi apa? Sholatnya. Yang keempat, makmum tidak boleh mendahului imam di tempatnya, tempat berdirinya. Ya. Posisi makmum tidak boleh mendahului imam. Ya. Tidak boleh di depan imam. Yang jadi patokannya apa? Di depan, di belakang adalah tumit. Tumitnya makmum tidak boleh lebih depan, lebih maju dari tumit imam. Ya, tumit bukan satu tubuh sempurna, tapi tumitnya aja. Sehingga disunahkan nanti itu makmum agak mundur ke sedikit. Ya. Jadi nanti disunahkan makmum itu, ya, nanti ketika makmum satu, nanti mundur sedikit. Yang menjadi patokan adalah tumit. Kalau sejajar, ya, tumitnya imam sama tumit makmum sejajar, hukumnya makruh. Nah, jadi diundurkan sedikit. Ya. Karena apa? Imam itu adalah diikuti, sehingga imam itu di depan. Adapun hadis yang menyatakan bahwasanya ya di situ apa Nabi SAW apa memutar sahabat yang sholat di sebelah kiri, kemudian menempatkan di sampingnya, enggak menunjukkan rata. Ya, menempatkan di sampingnya itu tidak menunjukkan itu rata. Jadi itu dimaknai yaitu mundur sedikit karena imam itu diikuti. Ya, dijadikan untuk diikuti. Ya, kemudian disanakan jika sholat makmum dengan imam, makmumnya berdiri di sisi kanan imam. Jika ada tetangga yang lainnya, maka berdiri di sebelah kirinya. Jika mulai bareng-bareng sejak awal, maka sholat di belakang imam dan jaraknya antara makmum dengan imam itu 3 ziro fa'akol. 3 hasta atau kurang enggak boleh lebih dari 3 hasta agar nanti mendapatkan fadilah berjamaah. 3 hasta berarti sekitar berapa? 180 cm 1 meter, 1,8 meter maksimalnya. Kalau lebih dari itu, tadi sudah disebutkan sah, tetapi tidak mendapatkan fadilah berjamaah. Tapi sah. Ya. Asalkan masih dalam satu masjid. Jika seorang sholat dengan anak-anaknya dan istrinya di rumah sah jamaahnya, maka yang anak-anaknya sholatnya di belakang imam, ya anak-anak laki-laki, kemudian di belakangnya, yaitu yang perempuan dan anak perempuan dan istri. Faedah tibyan bisa menyempurnakan shofnya laki-laki dan tidak bisa menyempurnakan shofnya perempuan. Shof yang paling utama bagi laki-laki adalah di depan, shof yang paling utama bagi perempuan adalah di belakang. Makruh bagi makmum untuk sholat sendirian. Ya, ketika berjamaah, makruh hukumnya bagi makmum untuk sholat sendirian. Maka jika ditemukan nanti ada celah di shof, ada bisa dimasukin, maka sholat di situ masuk. Ya. Dan disunahkan untuk meluaskan bagi jemaah yang lain. Ya. Meluaskan tempat, memberi kesempatan ya, digeser-geser biar dia bisa masuk. Jika tidak mampu untuk masuk ke shof di depannya, maka dia takbiratul ihram munfaridan. Dia ya, artinya enggak masuk shof. Kemudian nanti, kan tadi kan kalau ada celah dia masuk, kemudian takbiratul ihram. Kalau enggak ada celah dia sholat sendiri, artinya takbiratul ihram dengan shof sendirian. Kemudian dia nanti menarik salah satu orang di depannya, ya agar bisa bersamanya, agar enggak sendirian dalam shof. Dan bagi orang yang ditarik, disunahkan untuk sukarela mengikuti tarikan tersebut, menemani saudaranya, temannya yang di belakang. Dan ini ada perinciannya, diantaranya adalah yang ditarik nanti ada prasangkaan kuat dia mau, ya. Dan salah satunya itu. Dan ada beberapa syaratnya. Jadi, nah, di sini nggak disebutkan ya. Nanti di syarah yang lain. Ya, kalau misalnya nanti zonnya nggak ada untuk nanti mau kan ditarik, malah dia nggak mau mundur, malah dia terganggu gitu kan. Ya. Jadi memang di kitab-kitab syarah itu kadang nanti ada surut, ada kuyut. Yang kadang kita enggak membacanya. Enggak membacanya, pokoknya tahunya dalam mazhab Syafi'i pokoknya ditarik. Ya, pendapatnya lemah dan lain sebagainya, gini-gini. Nah, dilihat dulu, itu ada syarat-syaratnya enggak, ada kuyutnya tidak. Ya, dicek dulu. Ya. Kemudian, syarat yang kelima ya. Makmum mengetahui gerakan imam dengan cara melihat langsung atau mendengar suara atau melihat sebagian shaf di depannya, atau mendengarkan suaranya mubalik yang mengulangi suaranya imam. Yang keenam, tempatnya satu antara makmum sama imam. Nah, jika mereka berdua makmum dan imam dalam satu masjid, boleh jauh jaraknya dan berbeda apa ruangan atau ya bangunan. Jadi orang sholat di bagian apa teras mungkin ya, kemudian ada yang satunya di mihrab atau yang satunya agak tinggi tempatnya, yang satunya makmumnya di bawah. Yang penting kalau misalnya apa ada pembatas-pembatas itu ada nanti jalan yang menghubungkan, ya. Jalan-jalan yang menghubungkan ke masjid. Dia misalnya posisinya di bawah, nah, nanti harus ada jalan yang bisa menghubungkan ke masjid. Adapun kalau imamnya itu di masjid dan makmumnya di luar masjid, maka jaraknya harus tidak boleh lebih dari 300 dirok. Ya, sekitar 150 meter. Sekitar itu ya, kalau misalnya satu diroknya 50 cm misalnya. Kurang lebih ya, segitu. Jadi misalnya imamnya di masjid, makmumnya di luar masjid, ya, di jalan misalnya, di luar masjid. Ya, jaraknya nggak boleh lebih dari itu, dan makmum juga harus tahu apa sholatnya imam. Dan tidak ada penghalang yang menghalangi pandangan antara makmum dengan imam. Ngitungnya dari mana? Dari akhir masjid, yaitu dari ya bukan dari imamnya ya, dari akhir masjid itu di dari misalnya terasnya itu loh, di pintu masuk ya. Seperti itulah, itu maksudnya akhir masjid. Dari situ kemudian ditarik sampai 300 dirok. Kalau lebih dari itu enggak boleh. Kemudian faedah di tempat manapun makmum itu sholat di dalam satu masjid dengan imam, dan dia mengetahui, makmum mengetahui gerakan imam dengan tadi ya sudah, maka sah ya. Karena masjid itu adalah tempat yang disiapkan untuk sholat. Jadi tetap sah. Imamnya di mihrab, kemudian makmumnya sana, ada misalnya perpustakaan, dekat sana, jauh. Serong ke sana atau ke mana, masih dalam satu masjid sah. Tanpa catatan, tidak sah sholat di belakang siaran televisi, radio, karena jauhnya jarak antara makmum dan imam dan tidak ada kesatuan tempatnya. Makmumnya, imamnya di TV, siaran langsung misalnya. Kemudian makmumnya di rumah mengikuti, mungkin nggak sah. Mengikuti apa? Suara lewat TV atau siaran. Maka kata beliau di sini tidak sah. Syarat ketujuh, bentuknya sholat antara makmum sama imam harus sama sholatnya. Di sini apa bentuk sholat di gerakan-gerakan yang nampak, yang zohiroh. Nah, contohnya adalah misalnya sholat zuhur, makmum sholat zuhur, imamnya sholat jenazah, maka nggak sah, ya kan beda. Jenazah nggak ada rukuk, nggak ada sujud. Atau misalnya contoh yang lain, misalnya sholat gerhana, rukuknya dua kali, imamnya kan, makmumnya sholat, misalnya sholat maghrib, atau sholat yang lainnya yang rukuknya satu kali, ini nggak bisa. Faedah sah sholat walaupun beda niat imam dan makmum jika bentuk sholatnya sama, seperti imam sholat asar, makmum masuk niatnya sholat zuhur, ini nggak ada masalah. Gimana kalau misalnya ketika safar ya. Kemudian yang kelapan, tidak ada mukhalafah menyelisih. Makmum tidak menyelisih imam pada sunnah yang dengan penyelisian yang parah, yang fahish penyelisiannya. Yang di situ wajib apa? Wajib apa? Bersesuaian makmum dengan imam, baik itu secara fi'il, fi'lan ataupun tarkan. Ya, jadi ini sunnah, ya sunnah. Kan tapi makmum wajib apa? Tawafuk, wajib sama harus mengikuti imam. Ada yang secara fi'il dan tark, fi'lan dan tarkan seperti sujud tilawah. Nah, maksudnya fi'lan tarkan sujud tilawah, maksudnya imam sujud tilawah, makmum wajib sujud tilawah. Ini fi'lan. Tarkan, imam tidak sujud tilawah, makmum juga jangan sujud tilawah. Artinya sujud tilawah ini salah satu contoh sunnah, kan sunnah. Tapi makmum harus mengikuti baik fi'lan maupun tarkan. Ya. Kalau imam fa'ala, makmum fa'ala. Imam taroka, makmum taroka. Ini sujud tilawah. Kemudian beliau memberikan contoh, fi'lan latarkan. Fi'lan latarkan, ikuti fi'lannya saja. Kalau imam melakukan ini, dia wajib melakukan ini. Tapi kalau imam enggak melakukan ini, dia enggak ada kewajiban untuk meninggalkan. Berarti dia fi'lan, latarkan, contohnya sujud sahwi. Kemudian, tarkan la fi'lan. Tarkan la fi'lan. Berarti dia kalau imamnya taroka, dia wajib taroka. Makmumnya. Kalau imamnya fa'ala, tidak, dia tidak ada kewajiban fa'ala melakukan. Contohnya tasawuf awal. Nanti insya Allah kalau contohnya, perincian dari masing-masing, nah, coba nanti di pertemuan sebelumnya, kemudian bisa kita bacakan perinciannya ya, atau gambarannya. Tapi contohnya ini seperti ini. Kemudian, meninggalkan duduk istirahat, itu ini mukhalafah juga, menyelisih, tapi tidak fahisyah. Maka tidak masalah, ini bukan fahis penyelisihannya. Jadi beda, misalnya imam tidak sujud, tidak duduk istirahat. Makmumnya duduk istirahat, nah ini menyelisih dalam hal sunnah, tapi wairo fahisyah. Maka enggak mengapa. Kalau tadi fahis, kalau contoh-contoh yang disebut sebelumnya. Kemudian syarat yang ke-9, ini syaratnya banyak sekali, yaitu sholatnya imam itu sah dalam keyakinan sang makmum. Maka tidak boleh mengikuti imam yang makmum itu punya keyakinan batal sholatnya imam. Ya. Imam sholatnya batal. Gimana? Ya. Ya misalnya imamnya ada najis. Ya. Imamnya ada najis. Ya, enggak boleh diikuti. Nah, dia yakin kalau batal sholatnya. Ya, ini enggak boleh diikuti. Kalau beda mazhab bagaimana? Nah, nanti ada pembahasannya. Imamnya habis wudu nyentuh perempuan. Dan dia tetap ada sholat. Nah, karena mazhabnya tidak batal menurut mazhabnya imam. Makmumnya bermazhab Syafi'i. Ya, ini harusnya batal. Kok jadi imam? Nah, itu ada pembahasan seperti itu nanti. Kemudian tidak boleh imam termasuk orang yang harus mengulang sholatnya. Seperti imamnya adalah faqitu tohuroin. Dia tidak punya wudu karena enggak ada air. Dia tidak punya tayamum karena enggak ada debu. Dia sholat tanpa dua toharoh. Nah, dia kan wajib ngulang. Kok jadi imam? Maka enggak boleh diikuti. Yang 11, imam bukan sedang mengikuti imam yang lain, ya. Karena dia itu tabi', enggak bisa menjadi matbu. Ya ada enggak yang seperti ini? Dan salat jamaah ada makmum. Makmumnya ini dijadikan imam sama orang lain. padahal dia jadi makmum. Ya. Si A imam, si B bermakmum pada si A. Datang si C, si B ini dijadikan imam oleh si C. Maka enggak boleh. Nah, kemudian ada masalah di sini. Ya, ini faedah baru. Coba nanti dicek ulang. Di sini disebutkan ada sekelompok orang datang masuk, ya. Kemudian apa? Bermakmum pada seorang imam. Nah, ketika sang imam sudah salam, mereka ini berdiri, ya kan, untuk menggenapkan yang tertinggal, ya kan? Yang apa? Belum dilakukan. Jadi kan dia kan datangnya nggak mulai dari awal, ya. Yang tertinggal dari sholat kurang berapa rakaat misalnya. Kemudian salah satu di antara mereka ya taqaddamu lil imamah, maju untuk menjadi imam. Wa tamuna bihi. Kemudian mereka berimam pada salah seorang itu, fayasihul al-iqtida' bihi 'alal asah. Nah, di sini disebutkan sah. Nah, iqtida'nya menurut pendapat asah fil mazhab wa huwal mu'tamad. Far'un afdhuliyah atau urutan dari imam. Ya. Mana yang didahulukan untuk menjadi imam? Yuqaddamu didahulukan al-afqah yang lebih faqih dari yang lainnya. Faqih dalam hal sholat, ya, dalam ini. Kemudian aqra' yang lebih banyak bacaannya, hafalannya. Kemudian yang lebih waro', kemudian lebih tua umur, kemudian lebih mulia nasab. Kemudian yang lebih terkenal sebagai orang yang baik, penyebutannya baik. Kemudian yang lebih bersih bajunya, kemudian yang lebih bagus suaranya, kemudian yang lebih bagus akhlaknya, kemudian yang paling bagus wajahnya. Nah, itu urutnya seperti itu. Yang pertama yang faqih dulu, baru qori, kemudian ya seterusnya. Adapun jika di masjid itu ada imam rotib, imam yang tetap, maka itu didahulukan dari yang lainnya. Karena sudah dipilih. Nah, nanti kalau enggak ada imam rotib, ya, maka dilihat mana yang lebih faqih, kemudian mana yang lebih qiraahnya lebih banyak, hafalannya, ya, di seperti itu. Jadi yang tua di sini urutan keberapa? 1, 2, 3, 4. Umur itu urutan keempat, ya. Ya, sehingga bukan urutan pertama kemudian yang paling tua, enggak. Faedah dimakruhkan mendirikan jamaah di masjid tanpa izin dari imam rotib. Sebelumnya, setelahnya, atau bersamaan dengannya. Jadi, nah ini tadi masalah sudah ada imam rotib di situ, ya. Nah, hukumnya makruh. Jadi dianjurkan untuk izin dulu. Karena dia itu yang menjadi imam tetap di masjid tersebut. Ya, demikian. Insyaallah sudah cukup. Nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya. Semoga diberi kelancaran, kesehatan, dan keistiqomahan. Ya, kita cukupkan. Ada kemarin tadi ini ada PR-nya contoh itu, ya. Nanti kita carikan insyaallah kalau ketemu kita sampaikan gambarannya tadi masalah mukhalafah fahisah tadi fi'lan tarkan fi'lan tadi. Ya, demikian. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Jazakumul khairan atas perhatian dan partisipasi antum. Semoga kita bisa istiqomah dan apa yang kita lakukan bisa bernilai pahala ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.